くし。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم إخوان أحوات أعزكم الله الحمد لله وشكر الله على نعمة الله. Sore hari ini kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarah Mandhumah Al-Baikuniyah berkaitan dengan mustalah hadis yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah. Dan kita sampai pada tentang berkaitan dengan ulul isnad. Ya. Ini berkaitan dengan poin yang ke-14. Ya, tentang qala mu'allif rahimahullah. Mu'allif rahimahullah mengatakan, itu Imam Al-Baikuni mengatakan, wa kullu ma qalat rijaluhu ala wa didduhu dhaka alladhi qad nazala. Jadi setiap hadis yang sedikit perawinya disebut hadis ali, dan kebalikannya disebut hadis nazil. Itu kemarin kita bahas seperti itu, Mas. Jadi kalau sekarang di sini di hadapan kita ada Ahrizal, Pak Utomo, sama Mas Wawan. Ini kalau misalnya Ah Wawan itu mendapatkan hadis dari Ana, ini membutuhkan wasilahnya Ahrizal dan Pak Utomo, ada dua orang, maka ini lebih disebut hadis ahli ketika sama-sama mendapatkan dari hadis dari Ana, tapi jumlahnya itu empat orang. Empat orang maka hadisnya nazil di situ. Sebetulnya hadis nazil. Paham sampai sini? Semakin sedikit wasilah perantara yang ada antara Ahwawan dan Ana. Kayak misalnya Ahwawan dapat hadis dari Ana cuma butuhkan dari Pak Utama aja. Maka itu sebetulnya hadis Ahwawan itu ali. Tapi kalau butuh banyak orang, 3, 4 dan yang lainnya, maka hadisnya nazil. Paham sampai di sini? Nah, kemarin sudah dibahas seperti itu. Kemudian ini adalah pembahasan yang ke-13 dan 14 dari Nidham Al-Baikuniyah ini. Nah, sekarang kita bahas tentang yang qasimul ulu ila qismaini. Hadis yang al-ulu ini terbagi, tingginya isnad ini terbagi menjadi dua bagian. Ya. Menjadi dua bagian. Ini berkaitan ulu isnad wa nuzuluhu min wasfil isnad. Jadi ulul isnad dan nuzulnya termasuk sifat dari suatu isnad. Ya, isnad dan sanad oleh sebagian para ulama dikatakan itu sama. Isnad dan sanad itu adalah rantai. Rantai dari perawi hadis itu sanad. Ya. Jadi kalau misalnya hadis sekarang didapatkan oleh Aziz dari Ana, maka jalan antara Rizal, Pak Utomo ke Ahwawan ini adalah sanadnya yang dimiliki oleh Aziz. Seperti itu, paham? Itu namanya sanad, rantai. Rantai perawi namanya adalah sanad. atau disebut yang lainnya isnad. Walaupun ada sebagian ulama yang menyebutkan ada perbedaan sedikit tentang sanad dan isnad. Tapi di situ kita anggap itu sama, rantai perawi hadis. Jadi sanad itu adalah rantai perawi hadis. Nah, di sini ini wa yanqasimul ulu ila qismaini. Hadis yang mempunyai uluul isnad, tingginya isnad, itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, di situ adalah uluwu adadin. Uluwu adadin wahuwa ma'arafahu al-mu'allifu, ma'arafahu al-mu'allifu, ya, wahuwa ma'arafahu al-mu'allifu biqawlihi maqalat rijaluhu ila akhirih. فَقُلُّ مَا قَلَّ رِجَالُ السَّنَدِ فِيهِ فَهُوَ عَالٍ وَقُلُّ مَا كَثُرَ رِجَالُ السَّنَدِ فِيهِ فَهُوَ نَازِلٌ. وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إِذَا قَلَّ عَدَدُ الرِّجَالِ قَلَّتْ وَسَائِتُ وَكُلَّمَا قَلَّتْ وَسَائِتُ ضَعُفَ الْإِحْتِمَالُ الْخَطَأُ وَيَتَّدِحُ هَذَا بِالْمِثَالِ. Jadi kalau misalnya antum lihat di sini, ini wahuwa ma'arrafa al-mu'allif, ini ulul adad, ya, ulu adadin, tingginya apa, jumlah, tingginya jumlah. Ini adalah wahuwa ma'arrafahu, apa yang telah mu'allif, penulis, definisikan. Arrafahu biqaulihi, dengan perkataannya maqallat rijaluhu, apa yang sedikit perawi-perawinya. Ila akhiri, sampai akhir. Faqullu maqalla, dan setiap, ya, maqalla rijalu sanadi, apa yang lebih sedikit rijalnya, perawi hadisnya itu, fihi, di dalamnya, fahuwa alim, maka dia termasuk ali, termasuk sanad yang, isnad yang ali, isnad yang tinggi. Wa kullu ma katsura, dan setiap yang banyak perawi hadisnya di dalam hadis tersebut, fahuwa nazilun, maka dia itu adalah nazil, isnadnya nazil. Paham sampai sini? Nah, wadhalika, yang demikian, li'annahu idha qalla adadur rijal, karena jika berkurang perawi sanadnya, qallat wasa'itu, maka semakin berkurang wasa'it. Wasa'it maksudnya di sini perawi-perawi yang dipakai sebagai pelengkap sanad. Perawi-perawi yang dipakai untuk pelengkap sanad. Wa kullama qallat wasa'itu, dan setiap berkurang wasaidnya, berkurang perantaranya, ya, dha'ufa ihtimalul khata', maka semakin lemah kemungkinan untuk terjadinya kesalahan. Ini yang diinginkan di sini adalah tentang apa? Di sini, Mas. Antum cermati ini, Mas. Ya, kullama, ya, kullama qallat wasa'itu, ya, ya, manakala wasa'itnya itu semakin berkurang, maka akan lemah, semakin lemah kemungkinan untuk salah. Artinya apa? Untuk menjadi besarnya, untuk menjadi sahihnya, itu kemungkinannya besar. Maksudnya seperti itu. Contohnya misalnya, ini ana menyampaikan kabar kepada Aziz misalnya. Aziz, besok ada walimahan di warung jarab misalnya. Walimahan warung jarab. Nah, ketika antara ana dan Aziz ini hanya dua orang atau satu orang bahkan, maka satu orang itu atau dua orang itu akan menyampaikan kata ustaz, besok ada walimahan di warung mujarab. Nah, tapi ketika ada 10 orang rantainya itu yang menyampaikan kepada Aziz, mungkin bisa jadi akan disebutkan sebagai besok ada walimahan, tapi tidak ada sebutannya apa? Di warung mujarabnya. Paham maksudnya? Berarti semakin banyak akan ada kemungkinan itu ada apa? Distorsi, pengurangan. Tapi semakin sedikit maka kebenarannya lebih, persentasenya lebih besar. Paham sampai di sini? Nah, wa yattadihu hadha bimitsal, dan akan lebih jelas lagi ini dengan misal, dengan pemisalan seperti ini. Ya. Contohnya antum lihat, fa idza kana ruwatu zaidan. Fa idza kana ruwatu zaidan. An amrin an bakrin. فالخطأ يحتمل في الأول ويحتمل في الثاني ويحتمل في الثالث فالاحتمالات ثلاثة وإذا كانوا زيدا عن أمر عن بكر عن خالد عن سفيان صار عندنا خمسة احتمالات ومعلوم أنه كلما قل احتمال الخطأ كان أقرب إلى القبول. Anda bisa lihat. Jadi di sini faida kana arwatu Zaidan, dari Zaid pertama, perawinya Zaid, dari Amr, dari Bakrin, an Bakrin. Dari Zaid, dari Amr, dari Bakrin. Fal khata'u, ya maka kesalahan ini bisa terjadi pada fil awal. Fal khata'u yuhtamalu fil awal. Maka kesalahan ini bisa terjadinya di bagian yang pertama. Di mana sih? Di Zaidnya. Ini Zaid menyampaikannya salah kepada Amr. Nah, habis itu salah terus. Begitu juga wa yuhtamalu fisani. Dimungkinkan juga salahnya bagian yang kedua, yaitu Amr. Wa yuhtamalu fi tsalitsi, dan juga bisa jadi kesalahan itu terjadi pada Bakar yang ketiga. Fal ihtimalatu tsalatsatun, ihtimalat, kemungkinan-kemungkinan salah itu ada tiga sisi pandang, sisi kemungkinannya salah itu menjadi tiga. Paham sampai di sini? Wa idza kanu Zaidan, kalau perawinya sekarang Zaid, an Amr, ini dua, an Bakar tiga, an Khalid empat, an Sufyan lima, jadi lima perawi. Sara indana khamsatu ihtimalat, kita mendapati apa? Lima kemungkinan. Kemungkinan apa? Kemungkinan salah, mas. Wa ma'lumun annahu kullama qalla ihtimalul khata kana aqraba ilal qabuli. Kala manakala semakin sedikit kemungkinan salahnya, maka ini semakin dekat dengan apa? Al-qabul, penerimaan. Diterimanya semakin dekat. Karena apa? Lebih sahih, lebih kuat lagi. Nah, tidak ada distorsi, tidak ada pengurangan makna. Yang disampaikan ya itu-itu. Ya. Paham sampai di sini? Nah, sekarang fa'idha ru'yal hadithu, bisanadin bainahu wa bainar rawi khamsatun. Kalau diriwayatkan hadis dengan sanad yang ada lima perawi, wa ruya min tariqin akhar, dan diriwayatkan pula dari jalan yang lain, bainahu wa bainar rawi salasatun. Ya, diriwayatkan dari jalan yang lainnya dengan sanad yang ada tiga perawinya. Fatsani huwal Ali. Maka yang kedua adalah sanadnya Ali. Wal awal huwal Nazil. Dan yang kedua, ya, yang sanad yang kedua adalah Ali, sanad yang pertama adalah Nazil. Sanadnya Nazil. Kenapa? Li'anna al-ihtimal al-khata' fi salasati aqallu min ihtimal al-khata' fil khamsati. Karena kemungkinan salah yang melibatkan tiga perawi lebih sedikit daripada kemungkinan salah yang melibatkan lima perawi. Paham sampai di sini? Nah, sama halnya. Ya. Kemungkinan-kemungkinan melibatkan banyak orang akan banyak salahnya. Tapi semakin antum itu hanya mengambil sedikit orang yang dia memang spesifik, spesialis di situ. Ya. Misalnya apa? Kayak misalnya antum mengambil tukang bangunan yang canggih. Ya. Kerjaan dia mewakili seolah-olah 5 orang. Ya, dia dibayar mahal pun enggak rugi. Daripada bayarin 5 orang tapi kerjanya acak-acakan. Ini sama persis seperti itu, Mas. Karena apa? Satu orang itu jauh lebih spesial. Kemungkinan untuk melakukan yang tidak sesuai dengan yang diinginkan sedikit sekali karena dia sudah spesial. Paham sampai di sini? Tapi kalau mengambilnya 5 orang yang notabene orangnya baru fresh graduate, baru lulus saja dari dunia mbuh, ya, dunia tidak jelas. Kemudian dia hanya ingin, Pak, mohon saya dikasih pekerjaan. Apa saja saya mau kerjakan. Sebelumnya dia belum pernah nukang, belum pernah bikin bangunan dan seterusnya. Giliran diminta untuk bantu bikin bangunan, bingung dia. Harus belajar dulu, harus ini dan itu. Adaptasinya lama. Maka kemungkinan salahnya pun akan semakin besar. Seperti itu juga bisa kita misalkan antara sanad Ali dan sanad Nazil. Nah, paham ya? Nah, wahal di sini ada pertanyaan. Wahal yalzamu min ulwi sanad adadan an yakuna as-sahha minan nazil. Jadi kalau misalnya antum lihat ini pertanyaan, wahal, ya, dan apakah wahal yalzamu diharuskan min ulwi sanad, dari ulu sanad, tingginya sanad, ada dan harus ada jumlah tertentu, bilangan tertentu, an yakuna as-sahha minan nazil, agar menjadi lebih sahih dari sanad yang nazil. Naqulu, Syekh Muhammad bin Shalih rahimahullah mengatakan, jadi yang antum harus fahami kata-kata nakulu ini adalah seperti apa? Soal wal jawab. Karena ini adalah nakulu itu kita katakan adalah apa yang dirojihkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Ya, nakulu kita katakan la yalzamu dzalika. Ya, tidak harus seperti itu. Li'anna hadzal adada. Li'anna hadzal adada al-qalila min ar-ruwati qad yakunu ar-ruwatu fihi du'afa wa yakunu fil 'adati al-kathir ar-ruwati fihi thiqatu asbatin wa la yalzamu min 'ulwi isnad adadan adadan an yakuna al-'ali as-sahha li'anna i'tibara 'ali halir rijali amrun muhim. Amrun muhim. Jadi ulangi, ana ulangi. Tentang pertanyaan, apakah diharuskan dari tingginya sanad harus ada jumlah tertentu agar menjadi lebih sahih dari sanad yang nazil? Kita katakan Ya, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Tamimi rahimahullah mengatakan tidak harus seperti itu. Karena jumlah yang sedikit dari para perawi terkadang terdiri dari para perawi yang dhaif. Dan pada jumlah yang banyak ada perawi-perawi yang thiqah, terpercaya, yang kokoh. Maka tidak harus ada jumlah bilangan tertentu dalam ulul isnad menjadikan lebih sahih daripada sanad nazil. Karena kondisi thiqah tidaknya para perawi yang dipakai adalah perkara amrun muhim, perkara yang sangat penting. Jadi bukan adat, bukan jumlah, Mas. Tapi yang dipahami di sini ulul isnad tidak ada hubungannya dengan apa? Ulul isnad tidak ada hubungannya dengan jumlah. Tapi afan, ulul isnad tidak ada hubungannya dengan sikot. Ya. Sikoh atau tidak sikoh itu tidak ada hubungannya dengan yang nazil dan yang ali untuk kesahihannya. Karena kesahihan hadis itu adalah apa? Patokannya tentang kesikohan atau tidak sikohnya dari perawi hadis. Sedangkan ul isnad dan nazil isnad ini kaitannya dengan jumlah. Jumlah saja, Mas. Jumlah. Tidak mengharuskan itu yang satu lebih sahih daripada yang lainnya. Paham sampai sini? Ini hanya nah. Kemudian yang kedua tentang ulu sifatin wa dhalika bi an yakuna rijalus sanadi asbatu fil hifdhi wal adalati min as-sanadil akhar. Ulu sifatin, tingginya sifat, wa dhalika, yang demikian, bi an yakuna rijalus sanad, berupa perawi-perawi sanad asbatu, ya, perawi-perawi sanad suatu hadis lebih kokoh, asbatu fil hifdhi, dalam hafalan, wal adalati, dan adalah minas sanadil akhar, dari sanad lainnya. Adalah itu apa, Mas? Istiqomatuddin wal muro'ah, istiqomah hanya agamanya dia dan muro'ahnya dia, adab sopan santunnya, lurus agamanya dan sopan santunnya dia baik, itu adalah, Mas. Ya. Nah, misaluhu, ini insyaallah kita akan lanjutkan setelah salat maghrib, insyaallah bi'nillah. Demikian yang kita bisa ambil faedahnya. Allahumma salli wa sallim, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.